Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan taufiknya, dengan hikmahnya, sehingga kita bisa hadir di sini dalam bab saling nasihat menasehati. Kita menuntut ilmu bersama dengan teman-teman yang soleh dan yang soleha di belakang sana. Dan semoga kita mampu saling merapatkan barisan, menjadi garda terdepan dalam menuntut ilmu. Dan yang tak kalah penting dalam berbagi ilmu atau dalam bab dakwah. Kita ingat, siapa yang di sini orang hijrah? Banyak gak orang hijrah di sini? Banyak gak? Ada ya? Alhamdulillah. Coba kita ingat zaman kita hijrah dulu. Ketika kita mengenal manhaj yang hak ini. Orang tua kita, saudara kita bingung. Ini kenapa panik nih? Memotong celana. Nyari tukang jahit bawa celana kemana-mana. Atau wanita yang sudah jilbabku kurang panjang ternyata. Ini salah, kata dia. Harus beli lagi. Semangat. Ingin menutup auratnya lebih sempurna lagi. Apalagi ketika kita mulai mengenal syariat. Ketika kita awal-awal hijrah deh, coba diingat. Apa-apa masuk ke timbangan agama. Ini boleh enggak dalam agama? Ini halal enggak? Ini makruh enggak? Ini haramkah? Dan alhamdulillah, bagi keluarga yang keluarga besarnya memaklumi, alhamdulillah. Karena kadang kita ini masih darah muda ya. Ketika hijrah semangat. Semua salah, aneh doang yang benar katanya. Apalagi kalau dengar azan, Masya Allah. Awal-awal hijrah bagaimana? Dengar azan. Panik. Mau wudu, mau ini, mau kesana, mau kemari. Seneng. Berlomba-lomba ke masjid. Hadir di saf satu tuh. Dan majlis ilmu menjadi bergairah. Kita lihat masjid yang kita cintai ini, Nurul Iman Blok M Square. Lihat saudara-saudara kita. Semua orang-orang yang semangat belajar. Dan ketika kita belajar, kita mengetahui dalil man dalla ala khairin falahu misl. Kita dapat hadis. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat ganjaran yang semisalnya. Tidak mengurangi ganjaran orang yang melakukan. Ini terbersit rasa semangat. Semangat yang menggebu-gebu. Ingin bermanfaat buat agama. Di satu sisi kita baru hijrah nih. Tapi di sisi lain kita ada semangat ingin bermanfaat buat agama. Salah gak? Gak salah. semangat fastabiqul khairat. Apalagi dia mulai melihat potensi ruang terbesar untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar adalah bergabung menjadi panitia kajian. Karena dia baru hijrah. Kalau baru hijrah, sulit mau langsung bicara. Minimal membersamai ustadznya, ya kan? Bantu jadi kameramen. Bantu nyiapin sendal. Bantu ngatur jamaah. Semangat dia. Ketika ada orang-orang yang semangat ingin berdakwah, ingin bermanfaat, ingin menggunakan dirinya di jalan Allah. Ini bukan perkara yang mudah. Yang pada sejatinya bukan buat orang nubi. Ini level yang lebih advance. Untuk kalian yang memilih menjadi pejuang barisan dakwah. Karena dakwah ini tidak cukup. Seperti judul kita ya. Tidak cukup modal semangat. Dan kita berkumpul di sini hari ini bukan sekedar untuk menambah semangat. Karena kita tahu semangat kadang naik, kadang turun dan di waktu ke waktu kadang kita butuh nih agar kita datang lagi semangat lagi belajar lagi kita perbaharui lagi niat kita. Jadi bukan hanya sekedar kajian rutin. Tapi butuh bekal untuk mengokohkan langkah kita. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, La yakfi ad-da'iyah husnun niyah. Seorang da'i, seorang panitia kajian, seorang penggiat dakwah. Tidak cukup hanya niat yang baik. Balabudallahu minal ilm. Sepatutnya dia harus memiliki ilmu. Wasabr. Dan kesabaran. Wal hikmah. Dan hikmah. Wahusnul khulq. Dan akhlak yang baik. Anak gak mau jadi panitia kajian. Setiap dari kita punya tugas untuk menyampaikan. Ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul terakhir. Dan agama Islam akan terus ada sampai hari kiamat. Siapa yang meneruskan? Umat Rasulullah SAW. Karena ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, mereka adalah terus pewaris para nabi yang melanjutkan tongkat estafet dakwah ini. Dan apa berdakwah harus duduk di kursi seperti ini? Harus naik di mimbar seperti itu? Harus apa enggak? Enggak. Karena bisa jadi di lingkungan kita ya. Ada ketua DKM yang gak kenal di musola kita misalnya. Ada orang tua kita yang tidak mengenal syariat Islam. Ada mertua kita. Bahkan ada istri kita. Ada teman kantor kita. Ketika ada teman dekat kita bahkan. Kalau teman dekat kita sudah puluhan tahun. Kira-kira omongan kita yang didengar apa omongan ustaz? Omongan teman dekatnya. Tapi ini temenannya tadi. Ceramahin. Bukan begitu konsepnya. Kita di situ ada peran serta. Apakah kita lupa dalam Sirah Nabawi? Ketika Rasulullah SAW menawarkan agama Islam. Datang ke Mina. Ditawarkan masuk ke tenda pemuda Yasrib. Berapa lama orang bertemu di Mina? Satu bulan? Enggak. Paling cuma beberapa hari. Tapi di situ intens. Belajar dari Rasulullah SAW. Dan mereka pulang menjadi cikal bakal kaum apa? Ansor apa Muhajirin? Ansor Na'am. Tapi ada syaratnya. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Syaratnya itu, dariku. Jadi kita harus yakin benar-benar dari Rasulullah SAW baru kita sampaikan. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Apa perlu kita nunggu hafal Sahih Bukhari dulu? Apa perlu kita nunggu hafal Quran dulu baru kita mau menyampaikan? Dakwah yang hak ini harus terus minimal kita berusaha ada sumbangsih kita di situ. Apalagi yang ngaji udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ayo, ajak. Dari sini kita paham. Bahwa dakwah itu kita berusaha semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Berusaha. Dan dakwah bukan hanya sekedar rutinitas. Ketika jadi panitia kajian atau ketika menyampaikan, ya sudah. Ini adalah amanah risalah. Dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ini jalanku dan orang-orang yang menyeru, yang mengikutiku menyeru kepada Allah. 'Ala basiratin. Jadi ala basiratnya dengan ilmu, ilmu yang jelas. Bukan asumsi, bukan cuplikan, bukan potongan, bukan cuma sekedar semangat atau motivasi. Jadi ketika kita hijrah, kita ingin dapat pahala besar, gabung jadi panitia kajian, atau mulai menyampaikan, kita harus upgrade ilmu kita. Kita harus punya mindset, kita bukan cuma sekedar petugas. Tapi kita membawa tongkat estafet dakwah ini. Menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Kadang kalau kita ada. Kadang kalau misalnya ada teman kita baru sempat kita dakwahkan. Dan dia mengatakan, kenapa baru bilang sekarang? Ada gak orang yang begitu? Ada. Coba dari dulu. Bahkan ada orang yang ketika dikasih tahu, dia mengatakan, ana semenjak belajar nih, ana rasanya kayak mualaf, kata dia. Ana gak tahu apa-apa. Ketika sholat, sebelum belajar, takbiratul ihram, enggak. Diam aja mingkem. Pas imam baca jahr, dia ikut baca jahr juga. Ketika dia belajar, dia jadi tahu, ya Allah, senang. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah ini, bukan cuma tugasnya para ustadz, para DKM yang suruh mikirkan. Panitia kajian, kita semua punya tanggung jawab, tapi dengan porsi yang beda-beda. Bisa ke teman, bismillah. Bisa ke ibu, alhamdulillah. Karena kalian kan belajar. Dan bekal ini penting. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang pendek, kurus, kulitnya gelap. Suatu saat beliau manjat pohon nih. Dan angin meniup pakaiannya sampai terlihat betisnya yang kecil dan kurus. Sebagian sahabat menertawakan betisnya yang kecil. Dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma tadhakun, apa yang kalian tertawakan?" La rajulin saqahu fi mizan, kalau orang itu ditimbang tuh betisnya, dikatakan asqalu min Uhud, lebih berat daripada Uhud. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, walaupun tubuh beliau kecil, suaranya lembut, ilmunya bagaikan gunung. Dan Umar bin Khattab mengatakan, Abdullah bin Mas'ud ini wadah ilmu. Jadi kita jangan patokan jenggot kita, pakaian kita, atau melihat jabatan, atau status. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kita, melihat amal kita. Jadi ketika kalian bergabung jadi panitia kajian, atau mulai menyampaikan, parameter kalian bukan banyaknya orang yang nerima. Bukan harus jadi MC, harus di depan. Harus banyak yang hadir. Tapi kadang yang paling ikhlas bisa jadi yang di belakang layar. Yang ngerekam, yang beresin, ngebalikin sendal jamaah biar gampang keluarnya. Karena apa? Karena mereka tak terlihat. Dan kalau terlihat berat buat ikhlas tuh. Apalagi kalau kita baru hijrah. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajzamikum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana tampilan kalian atau fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kalian. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Dari sini kita dapat faedah penting. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai ketika kita gabung jadi panitia kajian, semangat aja yang besar. Ingin tampil, ingin dilihat, ingin mengejar tujuan dunia. Yang harus lebih kita fokuskan bagaimana kondisi hati kita. Bagaimana amalan-amalan kita. Karena kadang teman-teman yang panitia itu, mereka kadang terjebak dengan rutinitas. Kadang DKM juga gitu. Manusia. Buat flyer lagi, syuting lagi, ngedit lagi, ngerekam lagi. Dan akhirnya mereka tidak tersibukkan dengan ibadah-ibadah. Karena kegiatannya ya itu. Akhirnya lalai dari sholat malam. Murojaahnya gak lanjut. Qiyamulailnya juga. Ketika kita menyampaikan, ketika kita berdakwah, kita harus jadi orang yang menunjukkan arah. Tapi jangan sampai lupa jalannya. Karena apa? Karena sibuk nunjukin. Dianya gak sibuk dengan amalannya. Contohnya jadi panitia kajian. Tapi udah dia gak dengerin. Yang penting dapat pahala kalau ada yang denger. masalah kajiannya apa, enggak ada niatan untuk diam, mendengarkan, nyatet. Dan ini rugi. Jadi ketika seseorang ingin gabung dalam kegiatan dakwah, ada beberapa bekal umum yang harus disiapkan. Yang pertama adalah luruskan arah kita. Luruskan niat kita. Niat ini penting. Jangan sampai kita jadi lilin. Berusaha menerangi orang banyak, tapi di saat yang bersamaan membakar dirinya sendiri sampai habis. Lalu bagaimana caranya? Adalah dengan meluruskan niat kita. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Man kana lillah dama wa tasala." Siapa yang berbuat karena Allah, lillah, maka akan terus langgeng dan sambung, terus nyambung. Wa ma kana li ghairillah in qata'a wandasaro, maka akan terputus, akan musnah. Karena ketika misalnya teman-teman nih mulai menyampaikan, mulai gabung jadi panitia kajian, kadang sulit buat belajar. Dia sibuk dengan kegiatannya. Yang desain poster, ya sibuk desain poster. Nah, kita nih harus meluangkan waktunya lagi, belajar lagi. Seperti datang ke sini nih. Karena rugi kita. Kita berusaha bermanfaat buat orang banyak. Tapi di saat yang bersamaan, kita gak dapat apa-apa, na'udzubillah. Dan zaman sekarang nih, kemaksiatan begitu mudah. Mudah diakses. Syubhat, ajaran yang menyesatkan, begitu mudah tersebar di masyarakat. Maka kalian teman-teman yang penuntut ilmu, yang panitia kajian, yang penggiat dakwah, harus jadi garda terdepan menyiarkan agama Allah. Memperbaiki pemahaman-pemahaman yang salah. Jangan dibiarkan. Kalau bukan teman-teman yang jaga barisan ini, siapa lagi? Apa kalian mengharapkan orang-orang awam di luar sana yang akan mempertahankan, menyebarkan dakwah ini? Tambah kebablasan. Iya kan? Kita lihat realitanya. Ada yang ngomong sama semut, iya kan? Ada yang begitu, ada yang begini. Realitanya seperti itu. Yang follow banyak lagi. Orang ngaji juga lagi yang follow. Hati-hati. Kita hidup di zaman itu. Ketika kalian bergabung menjadi aktivis dakwah, ini perjanjian dengan Allah. Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ketika kalian duduk di sini nih belajar, dan Allah berikan ilmu kepada kalian, Allah buat perjanjian dengan kalian. Supaya apa? Supaya kita menjelaskannya kepada manusia. Dan tidak menyembunyikan ilmunya. Dalam surat Ali Imran ayat 187. Allah katakan, "Wa idz akhadzallahu mitsaqal ladzina utul kitab." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang telah diberikan kitab. Orang-orang yang telah diberikan ilmu. Latubayyunannahu linnas, untuk menjelaskan kepada para manusia. Wala taktumunahu, dan jangan kalian sembunyikan. Jadi ketika diberikan ilmu, Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang berilmu untuk dijelaskan kepada para manusia dan tidak boleh menyembunyikannya. Dan perjanjian ini bukan perjanjian tertulis yang kita bayangkan. Yang disaksikan oleh saksi, hakim, dan yang lainnya. Namun berupa karunia ilmu yang Allah berikan kepada dia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia ilmu, itulah perjanjian yang mengikat. Dan orang yang memiliki ilmu wajib untuk menyampaikan syariat Allah yang dia ketahui. Yang dia ketahui ya. Di semua tempat, di semua momen, semampunya. Dan alhamdulillah Anda lihat di sini. Banyak teman-teman yang udah lama ngaji. Anda yakin insya Allah udah banyak kitab yang sudah selesai. Udah sering ikut daurah. Bahkan udah gabung di berbagai macam panitia kajian. Ketika seperti ini, berarti sudah perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menyampaikan. Untuk menyembunyikan ilmunya. Seperti yang Anda katakan tadi, dakwah itu bukan hanya tugas Rasul. Tugasnya para nabi, tugasnya ulama. Tapi ini adalah warisan mereka yang harus kita lanjutkan. Dan apa bekal utama untuk berdakwah? Apa yang bekal yang paling utama? Bekal utamanya adalah takwa. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadid taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi bekal seorang muslim adalah takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Syekh Utsaimin rahimahullah menukil dari Talab bin Habib. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nur min Allah. Tarju sawaballah. Takwa adalah ketika seseorang mengerjakan ketaatan-ketaatan di atas cahaya Allah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takwa yang sesungguhnya. Nah, di dalam penjelasan beliau rahimahullah, terkumpul bahwa takwa ini ada ilmu, ada amal, ada harapan dapat pahala, ada rasa takut terhadap azab. Ini takwa yang sesungguhnya. Dan kita tahu bahwa kita adalah orang yang paling perlu bekal ini. Apalagi bertakwa ketika sendiri. Kalau bertakwa di keramaian lebih mudah ya. Tapi ketika sendiri, ketika tidak ada yang melihat, berat apa berat banget? Berat banget. Mau lihat YouTube kajian, iklannya wanita nggak tutup aurat. Iya kan? Kadang begitu kan? Ini mana tombol skipnya nih? Gak mau dilihat wanitanya. Tombol skipnya gak ketemu-temu nih. Itu takwa tuh. Takut. Bukan diterobos. Gak apa-apa gak ada yang lihat ini. HP Anda sendiri. Pakai anti gores spy lagi. Aman. Dan ini adalah yang bekal yang harus dimiliki oleh para penggiat dakwah, para da'i. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ada 6 bekal yang harus dimiliki seorang muslim. Dimiliki seorang muslim umum lihat, untuk berdakwah baik ke keluarganya atau ke masyarakat. Jadi tadi bekal umumnya takwa ya. Tapi bekal khususnya yang pertama adalah ilmu. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa seorang dai harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ini dai enggak harus ustadz yang di atas mimbar ya. Tapi ketika kita menyampaikan kepada saudara kita, istri kita, dia harus tahu apa yang dia dakwahkan. Dan ini adalah ilmu yang benar. Ilmu yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dia berkata, "Yusiku antanzila alaikum hijarah." Hampir saja kalian dihujani batu-batu minas sama dari langit. Aqul qala Rasulullah SAW, aku mengatakan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah SAW mengatakan begini, begini, begini. Sedangkan kalian mengatakan bagaimana perkataan Umar? Bagaimana perkataan Abu Bakar? Bagi kita tidak boleh mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasulullah SAW. Bahkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak boleh. Jelas-jelas orang-orang yang dijamin masuk surga. Ini peringatan keras terhadap siapa saja yang meremehkan dalil syar'i atau mengedepankan akalnya, mengedepankan pendapat pribadinya di atas wahyu. Kita pikir deh, kalau dua perkataan sahabat Nabi aja, alaihissalatu wassalam enggak boleh, yang dimakamkan sebelah Rasulullah SAW enggak boleh. Bila menyelisih perkataan Rasulullah SAW, lalu bagaimana perkataan orang-orang di bawah mereka? Di bawah mereka dalam pengetahuan, dalam ketakwaan, dalam persahabatan, dalam kekhalifahan. Iya kan? Dan ketika seseorang berdakwah tanpa ilmu, maka ia akan berdakwah di atas kejahilan. Dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena gini, ketika seorang dai, dia ini menempatkan dirinya sebagai pengarah, membimbing. Jika dia membimbing, tapi dia jahil, dia akan mengajak orang-orang kesesatan. Ibaratnya orang gak tahu jalan, nunjukin jalan orang yang gak tahu jalan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan ini yang namanya jahil murakab. Apa murakab? Kuadrat ya, bertingkat. Lebih berat daripada jahil biasa. Karena kalau jahil biasa, dia gak tahu, dia diam aja. Gak bicara dia. Dan jahil murakab ini, jahil biasa ini bisa dihilangkan dengan belajar. Anda gak tahu, ini loh caranya gini-gini, oh iya Anda tahu sekarang. Tapi kalau jahil murakab, dia gak akan diam. Terus bicara. Dan apa yang dibicarakan bertentangan dengan dalil. Walaupun dia gak tahu, tetap aja dia ngomong. Dan efeknya, kerusakannya lebih banyak daripada memperbaiki. Iya kan? Ini realitanya. Maaf, kadang umroh. Tour leader aja dipanggil apa? Ustaz. Tour leader dipanggil ustaz. Ente ustaz? Bukan, tapi gimana jamaah udah manggil ustaz? Allah musta'an. Kan bahaya. Ada seorang ustaz bilang, ada jamaahnya nyamperin dia. Aneh selama ini umroh, baru ente ustaz yang gak ngerokok, kata dia. Ustaz itu bilang gitu. Iya kan? Dan yang lainnya, ada mutawif. Selesai umroh, lepas kain ihram, pakai celana pendek. Iya kan? Dan yang lainnya, contoh-contoh lainnya. Ada juga kita pernah dengar, ada dai mengatakan kajian berbayar lebih parah daripada minum homer. Ada kan? Pernah dengar? Ada yang bilang begitu. Kita gak membicarakan tentang kajian berbayarnya ya. Itu pembahasan berbeda. Tapi ketika dia mengatakan lebih bahaya dari minum homer, orang-orang yang minum homer bagaimana? Ya udah deh, minum homer aja. Daripada ngaji, kata dia. Ini kan menyesatkan orang awam dengan perkataan seperti ini. Dan yang ngomong dai lagi. Kan sembarangan, bahaya. Dan Allah memberikan perintah kepada para nabi. Hadi sabili, ini jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Ala basiratin. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan hujah yang nyata. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW harus berdakwah dengan hujah yang nyata. Bukan dari karang-karang. Bukan dari akal semua. Waktu itu pernah ada dai bilang. Hari kiamat tahun berapa? 2000 berapa? Yang bilang dai bukan? Dai kan? Ya maksudnya ustadz lah. 2012 ya pak? Revisi habis itu ya? 2013. Ini skripsi apa-apa ini? Revisi terus. Kan berbahaya seperti ini. Bagaimana dampaknya kalau ada orang yang percaya pak dengar perkataan seperti itu? Pulang uring-uringan dia. Buat bunker lah ya. Nyetok minuman, makanan masukin. Ini kenapa ini? Oh kiamat bro, bentar lagi katanya. Kalau ada yang percaya kan begitu. Dan ini bahaya. Harus ada hujah yang nyata. Ala basirah, benar-benar ilmu yang mendalam. Bukan di atas kejahilan. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang mendalam? Maksudnya dia harus mengetahui hukum agama yang terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Afwan, anak enggak tahu. Jadi PR dulu boleh ya, biar anak pelajari dulu nih. Tidak mesti semuanya harus kita jawab. Ini Ustaz, ini Ustaz, ini. Enggak. Kita juga manusia, bisa lupa, bisa salah, bisa enggak tahu. Karena kalau seseorang memaksakan diri menjawab semua pertanyaan dan ilmunya misalnya dia lupa atau enggak tahu, akhirnya sesuatu yang hukumnya dia kira wajib. Ada dalam Islam tidak wajib dalam hukum Allah. Sehingga dia mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Bahayakah? Bahaya. Atau sebaliknya. Dia mengajak orang meninggalkan sesuatu karena dikira haram sama dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah haramkan. Sehingga dia mengharamkan kepada manusia apa-apa yang Allah halalkan. Rasulullah SAW, manusia paling mulia, kekasih Allah, pernah ditegur oleh Allah karena mengharamkan apa yang diperbolehkan. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa mengunjungi istri-istri beliau satu persatu. Suatu saat datang ke rumah Zainab binti Jahsy. Di sana Rasulullah SAW minum madu. Dan karena minum madu, beliau SAW lebih lama berada di rumah Zainab. Melihat seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha buat rencana untuk berkata kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, kami ini mencium bau maghafir. Getah pohon gitu, baunya gak enak. Pada dirimu ya Rasulullah. Ketika dikatakan seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan, tidak enak, merasa bersalah. Dan bersumpah tidak akan mau minum lagi, madu lagi. Demi apa? Demi menyenangkan istri-istrinya. Setelah itu turun wahyu dari Allah SWT. Surat apa? Ada hadiahnya nih. Angkat tangan ya. Mana? Nah, coba dibaca. Nah, na'am. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan buat engkau? Hadiah buat Bapak nanti habis kajian ya. Tertagi mardota azwajik. Kau mengharapkan ridho pasangan-pasanganmu. Rasulullah SAW pernah salah ditegur sama Allah. Manusia, apalagi kita. Jangan sampai kita tidak ada ilmunya, kita malah mengharamkan apa yang Allah halalkan dan begitu juga sebaliknya. Kalau memang kita gak tahu nih, apalagi teman-teman nih ya, sering datang kajian, udah jenggotan, kadang teman di kantor kadang suka, wah ini ustaz kita nih, kadang gitu ya. Tat, apa sih ini tat? Ini tat. Kalau kita gak tahu, bilang gak tahu, ntar anda tanya dulu sama ustaz. Jangan langsung keluar aja, bisa jadi salah. Cari tahu dulu, zaman sekarang lebih mudah. Tapi gak langsung ChatGPT juga ya. Jangan. Azan ya. Ntar kita lanjutkan lagi insya Allah ya. Barakallahu fiik. Sudah kita lanjutkan. Ini kita masih pembahasan bekal yang pertama loh ini. Ilmu. Sampai subuh apa? Insya Allah. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Ketika kita sering datang ke kajian, kita mulai tahu, mulai sering ke masjid, mulai jenggotan, orang-orang kantor mulai perhatikan. Mereka mulai penasaran. Ada yang ingin tahu, ingin belajar, tanya sama kita tentang ini, tentang itu. Ini kesempatan kita tuh. Terangkan kepada mereka tentang fadilah qobliyah subuh ya. Khairun minad dunya wa ma fiha, coba bayangin. Kalau satu kantor ngerjain aja. Enggak mau pahala itu. Mau enggak? Mau. Belum lagi kalau misalnya salat di masjid yang laki-laki ya. Wudunya di rumah, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah naikkan derajat. Nah, kesempatan-kesempatan ini berharga buat kita. Masuk di situ. Jadi orang pertama yang menginfokan kepada mereka. Tapi ingat, kalau gak tahu jawab, gak tahu. Jangan ChatGPT, bukan. Dan banyak website-website yang bisa kita percaya, kan? Yang memang sumbernya gak diragukan. Karena kalau kita salah buka website, selesai. Dulu pernah di zaman di STDI, teman-teman ya kadang kalau nyari tugas di Google jadi nih presentasilah depan ustadz. Kata ustadz, ini kenapa pemahamannya seperti ini nih? Kok berbau-bau sesat ini pemahamannya? Kamu Google di mana? Ya, Anda Google start, dikasih bahasa Arab, muncullah website yang pertama. Itu dikopas sama dia isinya. Dilihat. Website Syiah, gak taunya, yang paling atas-atas. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sembarangan. Lihat benar-benar, baca, paham gak? Kalau gak paham, tanya dulu. Kita harus, Imam Malik ya, pernah datang seseorang dari jauh nih datang nih. Ada yang mengatakan dari Maghrib, ada yang mengatakan dari Andalusia. Membawa 40 pertanyaan, mau ditanya sama Imam Malik. Yang dijawab cuma beberapa. Sisanya dijawab apa? La adri. Ana tidak tahu. Ini selevel Imam Malik nih. Ada yang imam di sini? Imam Kuswono gak dihitung. Orang-orang itu heran. Ini udah datang jauh-jauh. Yang dijawab cuma beberapa. Sisanya dijawab, lah Adriana gak tahu. Terus orang-orang yang dekat itu kan juga bingung dia. Nanya sama Imam Malik. Kenapa Imam dia datang jauh-jauh nih? Apa kata Imam Malik? Kullahum, katakan kepada mereka. Qala Malik, la adri. Katakan kepada mereka, kalau Malik ngomong, bicara, ana gak tahu. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu apa yang kita mau dakwahkan. Apa yang kita mau terangkan. Yang kedua, ilmu tentang orang yang dia ingin dakwahi. Nah, ini kadang kalau kita baru hijrah suka lewat nih ilmu yang ini. Tahu nih, misalnya ayat tentang larangan membuka aurat, ya kan perintah menutup aurat. Tahu dia dalilnya. Lagi lebaran hari kedua, tantenya datang gak pakai jilbab. Depan keluarga besar, tante. Rambut tante tuh lebih berhak di neraka. Kira-kira tantenya bagaimana? Hah? Waduh, di blok tuh. WA gak pernah centang biru lagi, udah. Kadang kan kita begitu ya, kita semangat gitu. Lihat kakek bapak kita, ini kita telananya begini, kena semprot. Ini kena semprot. Ilmunya yang mau dia dakwahi, ilmunya dia tahu. Tapi bagaimana tentang orang yang dia mau dakwahi, dia gak belajar. Karena ketika kita berdakwah, kita harus kenali target kita. Agar kita mampu merancang pendekatan yang tepat. Dan memiliki peluang dakwah kita diterima. Tapi bukan berarti kita menyesuaikan dengan mereka ya. Oh Ustaz, mereka ini suka di klub malam Ustaz. Kita dakwah di sana. Ya enggak gitu. Itu pemahaman yang kebablasan. Bukan begitu. Dalilnya apa? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Muaz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah SAW ilal Yaman. Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada orang-orang ahlul kitab. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan ini? Sesungguhnya engkau akan datang kepada ahlul kitab nih. Agar apa? Agar Muaz bisa menyiapkan. Berdasarkan informasi itu, Muaz menyiapkan tentang bagaimana keadaan mereka. Apakah dalil yang akan diberikan kepada mereka. Ya kan? Kepada ahlul kitab, beda approach-nya dibandingkan kepada orang liberal. Ya kan? Gak sama. Diberikan kepada orang Yahudi, beda juga. Jadi ketika kita mau mengetahui orang yang akan kita dakwahi, kita harus tahu dulu tuh usianya, ya kan? Jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, pekerjaannya. Mau dakwah ke petani. Tapi pas nyampai bicaranya akademi. Menurut analisa, berdasarkan manifestasi yang ditemukan dan survei ternyata, ini petani ngomong apa ini orang? Iya kan? Bingung. Jangankan karyawan sama ibu-ibu. Antara ibu-ibu di Koja, Anda pernah di Jakarta Islamic Center. Sama ibu-ibu sosialita di Jaksel. Enggak sama, Pak. Beda approach-nya. Yang di Koja, Tat, sini Tat. Mau disuruh kemana ustadznya, ya kan? Dan lokasi juga begitu. Ketika di Jawa, ya, di Medan, kan beda. Tinggal di mana, gaya hidupnya seperti apa, kita harus sesuaikan. Agar apa? Agar mereka bisa diterima. Mau dakwah ke anak muda. Tapi kalau suaranya pelan, gak kedengeran, ya anak muda gak paham. Anda pernah isi kajian di panti, di Jember sana. Ini kebanyakan orang Jember Madura swasta katanya. Madura swasta. Anda udah ngomong setengah jam, ini lihat-lihatan mereka. Kenapa? Tat, gak ada yang ngerti bahasa Indonesia, Tat. Masya Allah. Terus gimana Anda tanya? Ada Pak RT terjemahin. Ini baru sampai Jember nih. Dan pendekatannya harus beda, analoginya harus beda. Masa ke petani durian kita katakan, Bapak, jangan dihabiskan hidup Bapak main padel. Bingung dia padel apa. Kita harus tahu analoginya disesuaikan. Tingkat bahasanya, pilihan diksinya. Itu yang pertama. Jadi dalam memilih atau mempelajari tentang orang yang mau kita dakwahi, yang pertama kita lihat dulu target market kita ini, umurnya dan yang lainnya. Terus yang kedua, kita lihat kebutuhan orang yang kita dakwahi ini tentang apa? Bab mana yang dia perlu didakwahi? Dan tentu kita harus memperhatikan yang penting, yang paling penting dibandingkan yang penting. Jangan, ini kita tahu nih. Ini orang-orang yang suka minta-minta di kuburan. Kita malah dakwahin yang lainnya. Cara mengusap huf tuh begini ya. Duh, ini yang ada yang lebih penting nih, lebih darurat harus kita sampaikan. Tapi dengan bahasa yang hikmah ya. Jangan buat kajian usia berapa. Ya 70 tahun ke atas type. Pada kesempatan ini kita akan membahas fikih poligami. Ini umur 70 bahas fikih poligami lagi. Bahas tuh siksa kubur ya Pak ya. Ya kan? Terus fikih waris. Tuh dapat tuh masuk tuh. Bahas fikih poligami. Tat, kelewat 40 tahun nyampeinnya Tat katanya dia. Yang ketiga, kita berusaha mengadaptasi dakwah selama masih dalam koridor syar'i ya. Tidak ada pelanggaran syar'i masih boleh. Karena dakwah ini harus jaga muru'ah juga. Ada wibawanya. Bukan seenak-enaknya kita, semau-maunya kita. Rasulullah SAW dakwahnya di pasar, Ustaz. Kita berarti dakwahnya di nightclub. Enggak. Atau ini penggemar apa anime. Ustadznya pakai baju apa? Son Goku gitu. Enggak. Dakwah ini ada muru'ah. Enggak bermudah-mudahan kita dalam bab itu. Buat kajian seperti konser ya. Ada VIP, ada ini, ada itu. Di masjid enak kita di sini. Memangnya kalau VIP masuk surga duluan? Enggak. Yang keempat, kita harus lihat channel dakwah yang paling tepat untuk kita sampaikan. Jadi kalau targetnya lansia, ya dakwahnya bukan di thread, bukan di Discord juga, ya. Mungkin orang tua di mana? Di Facebook ya. Harus tahu tuh. Agar kita bisa lebih efektif. Ya bab ikhtiar ini, bab ikhtiar. Tapi pesan utamanya tetap sama. Enggak boleh geser. Dan muru'ah dakwah ini harus dijaga. Jangan bermudah-mudahan. Karena kadang kita malu. Kalau dakwah ditarik ke sana, ditarik ke sini. Kita jangan berperan serta bergabung dengan orang-orang yang memindahkan dakwah dari masjid. Jaga terus. Dan alhamdulillah DKW-nya baik-baik, Masya Allah. Gak pernah ngelarang. Dan luruskan niat kita ketika berdakwah. Jadi bekal yang pertama secara khusus adalah ilmu. Ilmu apa yang mau disampaikan dan ilmu tentang orang yang ingin didakwahi. Jadi ini PR buat teman-teman semua. Punya target dakwah. Paling utama siapa? Orang tua apa teman? Orang tua. Punya strategi. Udah terlanjur alergi Ustaz. Dulu waktu awal hijrah. Udah banyak salahnya. Boleh gak minta maaf sama orang tua? Boleh gak? Boleh. Bu, ya. Aku minta maaf. Dulu awal-awal belajar, perkataanku ada yang menyakitkan. Semakin kesini aku belajar, itu salah. Bolehkah kita mulai lagi dari nol? Kita coba perbaiki. Orang tua kita penyayang insya Allah. Dia akan memaafkan kita. Tapi kalau kita merasa benar dari dulu, udah merasa benar sampai sekarang merasa benar, dan gak pernah minta maaf, berat. Karena bagi mereka kita akan selalu menjadi anak kecil. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang semangat berdakwah ya. Sampaikan kepada teman-teman, kepada keluarga, mertua, apalagi anak kita yang berada di bawah asuhan kita. Yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Apalagi istri kita. Istri harus ikut komando ya. tapi dengan wibawa. Dan wibawa itu memang bisa diperoleh dengan otoriter. Tapi wibawa yang hakiki adalah ketika seorang istri bisa hormat sama suaminya. Karena wibawa suaminya. Karena dia melihat memang abang ini teladan yang bisa mengajak aku masuk ke surga Allah SWT. Tidak perlu menunggu jadi ustadz dulu. Tidak perlu menunggu harus hafal Quran dulu. Tapi ketika kita yakin ini bersumber dari dalil yang sahih. Dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, sampaikan bismillah. Asal dengan pemahaman yang benar ya. Jadi perlu belajar juga memang. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk berperan serta. Mengambil peran. Menyebarkan agama yang mulia ini. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Syahdu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.